Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, demikian pula Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, yang membacakan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tanda dari tanda-tanda datangnya yaumul qiyamah. Rasul menyebutkan ada beberapa tanda, yaitu yurfa'u fiha al-ilm, akan dicabut di hari-hari tersebut al-ilm, dan wayanzilu fiha al-jahl, akan mewabah pada hari-hari tersebut al-jahl. Ya, tentu demikian, tatkala ilmu dicabut oleh Allah Azza wa Jal, maka yang menggantikannya adalah al-jahl. Wa yaksuru fiha al-harj, dan akan banyak bermunculan di hari-hari tersebut al-harj. Al-harj di sini Rasul mentafsirkan dengan makna al-qatl, yaitu pembunuhan. Ini tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah, dan sebagiannya pada zaman kita saat ini kita telah menyaksikan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyebutkan hadis ini dari syarat yang lain dari Abu Wa'il, menceritakan inni lajalisun ma Abdillah wa Abi Musa faqala Abu Musa, saya duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian Abu Musa mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang semisalnya. Wal harju bilisanil habasyah al-qatlu. Dalam riwayat ini ada tambahan al harju dengan lisan al-habasyah, artinya adalah al-qatl, pembunuhan. Kemudian dengan lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina yaday sa'ah ayyamun ayyamul harj yazulu fiha al-ilm wa yadhharu fiha al-jahl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang datangnya hari kiamat ada hari-hari al-harj, hari-hari al-harj, yazulu fiha al-ilm, di hari-hari tersebut ilmu akan hilang. Wa yadhharu fiha al-jahl, dan yang nampak adalah al-jahl. Qala Abu Musa Al-Ash'ari wal harju al-qatlu bi lisan al-habasyah. Al-harju artinya adalah al-qatl, pembunuhan, peperangan dengan lisan al-habasyah. Riwayat-riwayat yang tadi disebutkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya yaumul qiyamah akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan manusia yang paling jeleknya. Pada golongan manusia yang paling jeleknya. Sehingga sifat-sifat yang demikian ini lebih dominan pada sifat-sifat mereka. Hal ini dipertegas dalam salah satu riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya." Manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjumpai datangnya hari kiamat dalam keadaan mereka ahya, mereka masih hidup. Atas merekalah ditegakkan kiamat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyad billah. Dalam lafaz yang lainnya, kan la yuqalu fil ardi Allahu Allah, hingga tidak ada lagi orang yang mengatakan di permukaan bumi ini Allah dan Allah. Mereka tidak mengatakan kalimat tersebut. Ini menunjukkan kejelekan yang wabah ada pada mereka. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat, pada yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan meniupkan angin. Menjelang datang yaumul qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meniupkan angin, dan angin tersebut mewafatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang tragedi-tragedi datangnya yaumul al-qiyamah setelah dikisahkan dalam hadis tersebut, Dajjal, turunnya Isa, bermunculannya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam riwayat tersebut, idh ba'athallahu rihan tayyibatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus, akan meniupkan angin yang tayyibah, yang wangi, yang baik. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa muslim. Yang angin tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mencabut ruh seorang yang beriman dan berislam. Yang mukmin, yang muslimnya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya seorang yang muslim saja Allah wafatkan, dalam keadaan seorang yang muslim adalah seorang yang belum sampai pada tingkatan iman, tingkatan yang terendah dari tingkatan-tingkatan agama ini. Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa syirarun nas, sehingga yang tersisa adalah manusia-manusia yang paling jeleknya. Yataharajuna taharujal humur fa alaihim taqumu sa'ah. Yang mereka yataharajun seperti taharujnya keledai-keledai, dan pada mereka itulah Allah Azza wa Jalla menegakkan yaumul qiyamah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan adanya khilaf di antara para ulama tentang makna yataharujun. Ada sebagian di antara mereka menyebutkan maknanya adalah yatasafadun, saling berzina antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, seperti halnya berzinanya keledai-keledai, waliyadzubillah. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Makna ini juga makna yang sahih, karena disebutkan dalam salah satu riwayat, orang yang terbaiknya di zaman tersebut adalah ketika melihat adanya dua pasangan yang sedang melakukan perzinaan, dalam keadaan mereka melakukannya di tengah jalan, maka ia meminta keduanya untuk melakukannya di pinggirnya saja. Ini yang terbaik di antara mereka dalam riwayat tersebut, disebutkan demikian. Nah, ada pula di antara mereka yang mentafsirkan makna yataharajun, yakni yatasawarun, saling membunuh antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. terjadi pertumpahan darah besar-besaran di hari-hari tersebut. Dan pada mereka itulah Allah Azza wa Jalla menegakkan yaumu al-qiyamah wal'iyadu billah. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah ditegakkan yaumul qiyamah pada seseorang hingga tidak ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah. Baik, subhanallah. Nah, ini seluruhnya adalah berita-berita yang teriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya golongan manusia yang menjumpai datangnya yaumul qiyamah adalah golongan yang paling jeleknya, yang paling jeleknya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya syirarun nas adalah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, yang menjumpai datangnya yaumul qiyamah dalam keadaan mereka menyaksikannya. Wal'iyadu billah. Kemudian kita masuk ke bab yang setelahnya, bab yang ke-6 di dalam Kitabul Fitan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab tersebut, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman melainkan yang setelahnya adalah lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan zaman tersebut. Dan ini termasuk dari sunnatullah. Dan demikian kenyataannya. Tidak datang satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Dan kita melihat zaman yang terbaik adalah zaman yang di situ hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelahnya zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setelahnya adalah zaman at-tabi'in. Zaman at-tabi'in. Nabi alaihi salam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, khairu qarnin, sesungguhnya sebaik-baik kurun adalah qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi alaihi salam. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah generasiku tersebut. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya satu zaman bila mana waktunya dekat dengan masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman nubuwah, maka zaman tersebut di dalamnya berisikan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Nah, antara mereka dengan riwayat yang berasal dari Nabi alaihi salam sangat sedikit jeda waktunya. Bahkan mereka masih melihat para sahabat Rasul yang mereka mendengarkan langsung hadis Nabi alaihi salam, yang mereka melihat langsung kepribadian Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian zaman setelahnya atba'at tabi'in, yang mereka melihat langsung guru-gurunya dari kalangan tabi'in yang menyaksikan para sahabat Rasul, yang mereka berguru langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian seterusnya. Setelah lewat zaman tersebut, sekian banyak fitnah-fitnah bermunculan. Dan tentulah kita tidak menambi adanya fitnah yang muncul setelah terbunuhnya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hingga menewaskan Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan memunculkan fitnah yang besar setelah meninggalnya Khalifah Uthman, dengan menyebabkan akhirnya terpecahnya kubu barisan kaum muslimin pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kaum muslimin terpecah. Sebagian mengikuti Ali bin Abi Thalib, sebagian mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dan disebutkan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kemudian ketika itu tampuk kekhilafahan diberikan kepada putra beliau, cucu Rasul, Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Maka setelah itu terjadilah Allah, setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatukan kembali kaum muslimin, karena Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika itu lebih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan memberikan jabatan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Naam. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila mana kita dengarkan di sana satu hadis, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya zaman kita adalah zaman yang lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya dari yang sebelumnya, demikian seterusnya. Dan ini terjadi pada masa-masa kita kali ini, fitnah-fitnah yang bermunculan demikian besar. Fitnah-fitnah yang Allah munculkan di zaman kita saat ini demikian besar. Tidak menafikan nantinya setelah berlalunya zaman kita, jangankan berlalunya zaman kita, berlalunya beberapa tahun ke depan, akan muncul di sana fitnah-fitnah yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih besar. Sehingga tentulah memotivasi kita sebagai seorang muslim untuk terus istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas al-haq, dan terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya al-fitnah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Zubair bin Adi rahimahullah. Beliau mengatakan, atayna Anas bin Malik, kami dahulu pernah mendatangi Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semasa hidupnya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal sebagai khadimur rasul, pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik Al-Ansari. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj, kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik apa yang kami jumpai dari diri Al-Hajjaj. Hajjaj di sini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang masyhur dari Banu Umayyah. Pemimpin yang masyhur dari Banu Umayyah. Dan dikenal kemasyhurannya dari sisi perangainya yang zalim, perangainya yang zalim, yang kecil. Bahkan disebutkan karena kezalimannya dia membunuh sekian banyak dari mereka para ulama. Di antara ulama yang dibunuh oleh dirinya adalah Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in yang termasuk dari murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ini terkenal dan termasuk dari seorang pemimpin dari Banu Umayyah. Di masanya sekian banyak fitnah-fitnah, tragedi bermunculan. Tragedi pembunuhan dan yang semisalnya. Sehingga Zubair bin Adi ini mendatangi Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, mengeluhkan kepada beliau apa yang dialami oleh mereka, kedzaliman penguasa, kebengisan penguasa yang menghalalkan darah-darah para rakyatnya, bahkan para ulama. Naam. Faqala, namun subhanallah, Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada mereka, isbiru, bersabarlah. Bersabarlah. Tidak kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat senjata. Tidak pula menganjurkan kepada mereka untuk menggulingkan kepemimpinan mereka, tidak. Tapi Anas bin Malik memerintahkan kepada mereka untuk bersabar dari kedzaliman penguasa-penguasa tersebut. Fa innahu la yati 'alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman, illa allazi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya lebih jelek dibandingkan zaman tersebut. Hatta talqau rabbakum, yang demikian terus terjadi hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, datang yaumul qiyamah. Sami'tuhu min nabiyyikum, saya mendengarkan riwayat ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga nampak jelas di dalam riwayat tersebut bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hingga tadi kita sebutkan yaumul qiyamah akan ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla pada syiraru an-nas, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa kepemimpinan Al-Hajjaj terdapat beberapa tragedi-tragedi yang disebutkan oleh mereka para ulama. Naam. Di antaranya adalah terbunuhnya Abdullah bin Zubair ibn Awam, putra dari Zubair bin Awam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk dari anak Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Dan bahkan Al-Hajjaj bin Yusuf ketika itu mengepung kota Mekah demi membunuh Abdullah bin Zubair tersebut, dan melempari kota Mekah dengan majaniq, dengan batu yang dilemparkan, sampai akhirnya menyebabkan bangunan Ka'bah ketika itu mengalami kerusakan disebabkan karena lemparan batu dari tentara-tentaranya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim. Naam. Dan beberapa tragedi-tragedi yang lain. Setelahnya ia banyak membunuh para ulama-ulama yang membaiat Abdullah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Dalam keadaan di zaman itu kota Mekah, kota Madinah adalah dikenal sebagai kota yang banyak ilmunya, karena banyak ada di tempat-tempat tersebut putra-putra para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak di tempat-tempat tersebut mereka orang-orang yang mengambil riwayat hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak di antara mereka yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Naam. Kisahnya banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh. Dari hadis Anas bin Malik ketika beliau mendapatkan keluhan dari Zubair bin Adi dan yang bersamanya mengeluhkan apa yang mereka dapatkan dari Al-Hajjaj bin Yusuf, maka Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan kepada mereka untuk bersabar. Dan seperti inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat Al-Qur'an berisikan perintah agar kita mentaati para penguasa-penguasa tersebut. Demikian pula dipertegas dengan sekian banyak riwayat-riwayat hadis yang sahih dari Nabi alaihi salat wassalam, juga memerintahkan kita untuk mendengar, taat, tidak melepaskan baiat pada penguasa-penguasa, bahkan bila penguasa-penguasa tersebut adalah penguasa yang kejam, yang zalim, yang mengambil hak-hak rakyatnya, mengambil harta-harta rakyatnya, bahkan memukul punggung-punggung mereka, Rasul tetap memerintahkan agar kita sebagai seorang muslim untuk mendengarkan dan mentaati para penguasa-penguasa tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat, qulubuhum qulubus syayatin, akan muncul setelahku para penguasa-penguasa yang hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan, fi jusmanil ins, pada tubuh manusia. Menunjukkan hati yang keras, yang zalim, yang tidak kenal kasih sayang kepada rakyat-rakyatnya. Menunjukkan betapa zalimnya mereka, betapa bengisnya mereka. Namun Rasulullah alaihi salam tetap memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk mentaati penguasa-penguasa tersebut, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan di tengah-tengah kita ibadah salat-salat mereka. Artinya mereka masih muslim. Mereka bukan penguasa yang kafir. Ini hadis-hadis yang nampak jelas. Dengan hadis-hadis yang semisal dengan riwayat-riwayat tersebut yang menjelaskan di antara dari prinsip Islam yang kita dengarkan dari Rasul, diwariskan oleh para sahabat Rasul ke generasi setelah mereka, dan disampaikan oleh generasi setelah sahabat Rasul ke generasi setelah mereka lagi, hingga terus secara estafet ke zaman kita saat ini, disampaikan oleh para ulama-ulama kita, untuk kita mendengar, mentaati para penguasa-penguasa tersebut, walaupun mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim, yang kejam, yang mengambil hak-hak rakyat-rakyatnya. Nah, dan walhamdulillah kita di negara kita ini belum pernah menjumpai penguasa yang zalim, ya kan, dengan kriteria kezaliman sebagaimana kezaliman yang nampak jelas seperti pada sosok Al-Hajjaj bin Yusuf yang memenggal rakyat-rakyatnya yang tidak membaiat dirinya. Nah, kebanyakan isu-isu hanya seputar masalah korupsi, ya kan, nepotisme, tidak adil, tidak bijak di dalam mengambil keputusan dan yang semisalnya. Ini masyaallah wa rahimani wa rahmakumullah. Sehingga kita melihat beberapa aksi-aksi anarkis yang sampai akhirnya menyebabkan terlukanya para aparat-aparat pemerintah yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Islam, dalam keadaan dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan mereka sebagai kelompok Islam, namun pada hakikatnya Islam melepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Nah, dalam kisah ini menjelaskan kepada kita termasuk dari kebiasaan para salaf ketika melihat adanya fitnah yang besar, mereka bertanya kepada al-ulama, mereka bertanya kepada ahli ilm, seperti halnya yang dilakukan oleh Zubair bin Adi dan orang-orang yang bersama dengan beliau rahimahullah. Ketika melihat fitnah yang besar mereka jumpai di zamannya, terkhusus dilakukan oleh seorang penguasa yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, maka mereka tidak bertindak serampangan. Mereka bertanya kepada para ulama, dan tentulah ulama atau seorang yang alim pada zaman mereka adalah sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mereka mengeluhkan hal ini kepada Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala an. Dan nampak jelas di sini bahwasanya para ulama yang benar-benar alim mengilmui riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan solusi kepada orang-orang yang bertanya terkait masalah-masalah fitnah-fitnah yang dijumpai oleh orang-orang yang tinggal di zamannya dengan mencari solusinya dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Anas bin Malik menyampaikan kepada mereka hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sifat-sifat mereka para ulama ar-rabbaniyin dari setiap zaman, dari setiap masa. Ketika muncul sekian banyak fitnah-fitnah, maka mereka akan menyebutkan solusi dari fitnah-fitnah tersebut lengkap dengan dalil-dalilnya yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin masih belum kering ingatan di benak-benak kita, ya kan, beberapa fitnah-fitnah itu kita jumpai di zaman-zaman kita sebelumnya, dimulai dari fitnah Al-Hajuri, fitnah Hadadiyah, kemudian sekarang ini fitnah Su'afiqah, ataukah sebelumnya banyak fitnah-fitnah, fitnah sururiyah. Walhamdulillah para ulama menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang solusi dari fitnah-fitnah tersebut, menjelaskan kepada kita yang hak dengan yang batilnya, yang hak dengan yang batilnya, sehingga kita mendapatkan bimbingan dengan mengambil solusi yang disampaikan oleh para ulama-ulama tersebut. Karena inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari tanda-tanda sifat-sifat ahli bid'ah yang demikian nampak adalah terlihat jelasnya kebencian mereka kepada para ulama. Termasuk dari sifat yang paling jelas dimiliki oleh ahli bid'ah adalah terlihat jelas kebencian mereka kepada para ulama. Karena para ulama-ulama itulah yang membongkar kejelekan-kejelekan mereka, yang menerangkan kepada umat makar-makar mereka dan manhaj ideologi-ideologi mereka dengan disertakan dalil-dalil yang demikian banyak dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Naam. Makna dari perkataan Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام. Dimungkinkan yang dimaksud dengan zaman-zaman tersebut adalah sebelum terjadinya tanda-tanda besar dari tanda-tanda munculnya Yaumul Qiyamah. Kad-Dajjal, seperti munculnya Dajjal dan yang setelahnya. Naam. Wa yakunul muradu bil azminatil mutafadilah fi syarr min zamanil hajjaj fama ba'dahu ila zamanid dajjal. Naam. Sehingga yang dimaksudkan dengan zaman-zaman tersebut itu berbeda-beda dari sisi kejelekannya, dimulai dari zaman al-hajjaj, kemudian yang setelahnya hingga zaman munculnya dajjal tersebut. Berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang ringan, ada yang besar, ada yang tidak. Amma zamanu Isa alaihi salam falahu hukmun musta'naf, wallahu alam. Adapun zaman, ketika pada zaman tersebut Allah Azza wa Jalla menurunkan nabinya Isa alaihi salat wassalam, memiliki hukum yang berbeda, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wallahu a'lamu bisawab. Naam. Wa yahtamil ay yakuna al-murad bil azminati al-madhkur azminatu sahabah bina'an 'ala annahum hum al-mukhatabun bidzalika fayukhtasu bihim. Dan dimungkinkan pula yang dimaksud dengan zaman tersebut adalah zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang diajak bicara secara langsung oleh Rasul, sehingga zaman mereka lebih dikhususkan. Amma man ba'dahum falahu yaqsidu fil khairil madhkur falam yaqsid fil khabaril madhkur. Adapun zaman setelah mereka, ini tidak secara mutlak dimaksudkan terkena kepada khabar yang disebutkan tersebut. Walakinna sahabi fahima at-ta'mim, karena akan tetapi para sahabat Rasul faham pengumuman maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik menjawab keluhan orang-orang yang mengeluhkan kepada dirinya fitnah Al-Hajjaj dengan menyampaikan riwayat tersebut dan memerintahkan kepada mereka untuk bersabar. Nah. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan wastadalla Ibnu Hibban fi sahihi bi anna hadits Anas laisa ala umumihi. Al-Imam Ibnu Hibban berdalil dengan hadis berdalil bahwasanya hadis Anas tidak bisa kita bawa kepada maknanya secara umum, dengan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan munculnya Mahdi dari kalangan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat tersebut tatkala munculnya Mahdi, annahu yamla'ul ardu adlan ba'da an muli'at jawran, ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi dengan kefajiran-kefajiran, sehingga yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian riwayat yang berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Ibn Shihab dari Hindun bintul Harith Al-Farisiyah, anna Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, beliau mengatakan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faj'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam harinya dalam keadaan faz'an, terlihat ketakutan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, kemudian Rasul mengatakan subhanallah, ma anzalallahu minal khazain, subhanallah, apa yang telah Allah azza wa jalla turunkan dari khazain. Wama unzila minal fitan, dan apa yang diturunkan dari fitnah-fitnah. Rasul diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut perkara-perkara yang Allah takdirkan akan bermunculan dan Allah takdirkan menimpa para kaum muslimin. Man yuqidu sahib al-hujurat, siapakah yang membangunkan orang-orang yang memiliki rumah-rumah tersebut atau kamar-kamar tersebut. Yuridu azwajah, yang dimaukan oleh Rasul dari perkataannya ini adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Likai yusallina, agar supaya mereka sholat di malam ini. Rabbaka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Barangkali saja ada seorang yang berpakaian di alam dunianya namun pada hakikatnya telanjang di kehidupan akhiratnya. Nah. Terdapat beberapa riwayat yang berbeda yang menjelaskan terbangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut. Ada sebagian riwayat Rasul mengatakan dengan bertahlil la ilaha illallah. Nah, bukan dengan bertasbih. Dalam sebagian lafaz disebutkan Rasul mengatakan ma unzilal lailah minal fitan wa ma zafutih minal khazain. Apa yang telah diturunkan di malam ini berupa fitnah-fitnah dan yang dibuka dari khazain, dari gudang-gudang. Nah, yang keseluruhannya memiliki makna yang sama. Yakni Rasul melihat bermunculnya fitnah-fitnah yang beliau lihat di malam tersebut. Kemudian dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz man yuqidu sawahibal hujurat, yang dimaukan adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangunkannya mereka adalah untuk sholat di malam tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat ini istri-istri Nabi alaihi salam dikatakan sebagai sawahib al-hujurat, kamar. Berarti dari sisi bentuknya lebih kecil dibandingkan bait, ya kan? Kamar ini adalah termasuk bagian dari rumah. Hujurat beda dengan buyut. Dan memang seperti inilah rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam harinya, maka Aisyah dalam kondisi tidur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kakinya atau kedua kakinya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha ini beliau selonjorkan. Ketika Rasul dalam kondisi hendak sujud, maka Aisyah menyatakan ghamazani, Rasul pun meraba kaki saya, kata Aisyah. Dan tatkala Rasul meraba kedua kakinya Aisyah, maka Aisyah ini pun menekuk kedua kakinya agar supaya Rasul bisa sujud di kamar tersebut. Wal buyut laisa fihal masabih, dan rumah-rumah ketika itu tidak ada lampu-lampunya. Ini menunjukkan demikian sempit tentulah kamar yang dimiliki oleh istri-istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Demikian pula dalam surat Al-Hujurat, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sampai dengan akhirnya menunjukkan seperti itulah rumah-rumah istri-istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Tapi subhanallah, sempit dan kecilnya rumah tersebut dipenuhi dengan al-ilm, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nampak jelas setelah meninggalnya Rasul, para istri-istri Nabi alaihi salam, alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada generasi setelah mereka hadis-hadis yang mereka saksikan secara langsung, yang mereka dengarkan secara langsung, pada hadis-hadis yang tidak didengarkan, tidak dilihat, tidak disaksikan oleh kebanyakan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti diantaranya kisah Ummu Salamah tadi tatkala menceritakan kejadian terbangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dalam keadaan faza'an, dalam keadaan terlihat rasa takut pada diri Nabi alaihi assalatu wassalam. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya fitnah-fitnah yang demikian besar diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan fitnah-fitnah tersebut tentulah tidak terjadi pada zaman Rasul. Tidak, Allah azza wa jalla takdirkan Rasul melihatnya sehingga Rasul ketakutan. melihat sekian banyak fitnah-fitnah diturunkan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bila mana Rasul tatkala melihat fitnah-fitnah dalam kondisi demikian jelas ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad alaihi salam, menimbulkan pada diri beliau rasa takut yang demikian besar. Bahkan rasa takut, rasa khawatir tersebut tidak hanya Rasul khawatirkan pada dirinya, tapi beliau khawatirkan pula akan terkena kepada istri-istrinya. Sehingga Rasul mengatakan, man yuqidu sawahibal hujurat, siapakah yang mau membangunkan para pemilik kamar-kamar tersebut. Maksudnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau takut tatkala melihat fitnah tersebut. Beliau juga memotivasi para istri-istrinya untuk terbangun di malam tersebut, berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari fitnah-fitnah yang baru saja diperlihatkan oleh Allah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menjelaskan seperti inilah seharusnya kita sebagai seorang muslim memiliki rasa takut yang besar dari fitnah-fitnah tersebut. Tidak ada yang merasa aman dari fitnah. Tidak ada yang menjamin dia bakalan terselamatkan dari sekian banyak fitnah-fitnah. Tidak. Naam, al-ma'asum man 'asamahullah. Seorang yang mendapatkan perlindungan adalah mereka orang-orang yang dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk terus giat di dalam berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya fitnah-fitnah tersebut. Nanti akan kita sebutkan satu bab khusus yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menjelaskan perintah agar kita sebagai seorang muslim berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada pun penjelasan pada bab yang setelahnya dan pembahasan yang berikutnya insyaallah taala kita akan bacakan pada pembahasan yang berikutnya bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.